Saya mau ceramah sedikit, nanti yang sedikit ini tolong kawan-kawan dipotong, diedit, kemudian dibuat judul sendiri. Ya, menyambut satu Muharram. Begini hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya metode dakwah yang sangat cantik dan sangat indah. Rasul punya metode dakwah yang sangat cantik dan sangat indah. Coba perhatikan ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah. Ada beberapa hal yang dilakukan Nabi yang itu menjadi poin penting. Nomor satu. Ya, nomor satu. Nabi hijrah ngajak teman. Enggak berangkat sendiri. Enggak berangkat sendiri. Nabi ngajak teman. Berjuang itu butuh teman. Kita kalau mau berjuang, kita butuh teman. Teman itu menjadi penyemangat saat kita melemah. Itu yang akan menyemangati. Saat kita sedih, dia yang akan menghibur. Saat kita terluka, dia yang akan mengobati. Teman ini sebuah sunnah dalam perjalanan ke Allah. Makanya kita cari teman. Jangan jalan sendiri. Tapi kalau jalan sendiri tersesat. Makanya dalam kehidupan kita pergi kemanapun disuruh cari teman. Kalau orang jalan sendiri, yang kedua setan katanya gitu kan. Suruh cari teman. Kemudian yang kedua, ketika Rasul sudah berangkat. Berangkat. Apa yang dilakukan Rasul pertama kali? Sesampai di tempat tujuan. Membangun tempat untuk markas dakwah. Membangun tempat untuk markas dakwah. Tempat itu oleh Nabi dinamakan masjid. Artinya Rasul bangun masjid. Masjidnya ini berfungsi sebagai markas dakwah. Makanya kita kalau pengen sukses dalam berdakwah, memang harus ada tempat yang menjadi markas kita untuk keluar masuk, menimba ilmu, menyebarluaskan. Menimba ilmu, menyebarluaskan. Tempatnya harus ada dan jelas. Dan sifatnya harus terbuka. Tempat itu terbuka. Kan terbuka itu masjid. Untuk siapapun silakan masuk. Jangan membuat tempat yang eksklusif, tertutup. Hanya untuk golongan saya. Yang tidak segolongan dengan saya, dilarang masuk. Ini repot ini. Itu enggak maju perjuangannya. Kalau perjuangan harus maju, tempat itu terbuka untuk siapapun. Kemudian yang selanjutnya, Rasul begitu masuk kota Madinah, Rasulullah SAW mempersatukan seluruh kekuatan umat Islam. Seluruh kekuatan umat Islam dipersatukan. Saat itu umat Islam ada dua kelompok. Kelompok pertama asli Madinah, kelompok kedua yang datang dari Mekah. Kulturnya berbeda. Orang Madinah itu lembut-lembut, orang Mekah itu tegas-tegas. Ya tegas, tegas. Cara hidupnya juga beda. Karena memang jarak itu membuat perbedaan. Misalnya, orang Solo, ya Solo gitu ya. Sama Madiun, itu udah beda kok. Solo sama Nganjuk, gak sampai 500 kilo loh ya. Solo sama Surabaya itu, gak sampai 500 kilo. Beda atau gak beda? Beda, cara bicaranya beda. Ya, logatnya berbeda. Mekah Madinah itu lumayan jauh. Ya lumayan jauh. Tentu beda cara hidupnya. Sama Rasul pertama kali dijadikan satu. Tidak ada beda antara yang satu dengan yang lain. Semua dipersatukan, dijadikan saudara. Yuk kita saudara. Muhajirin wal Ansor. Enggak boleh ada perbedaan. Dirukunkan dulu Muhajirin dan Ansor. Sehingga umat Islam itu enggak ada A, enggak ada B. Cuman satu. Kami muslimin. Cakep atau enggak cakep itu? Cakep. Tempatnya ada, umatnya bersatu. Betul? Setelah itu dikasih tugas sama Rasulullah SAW. Awal di Madinah apa tugasnya? Ayuhannas afdhus salam. Wa at'imu ta'am. Wa salli billail. Wa nas niyam. Tadkhulul jannah bisalam. Hei umat manusia. Tebarkan ucapan salam. Artinya, selain mengucapkan salam kepada sama muslim, juga menyebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Artinya apa? Rasul ngajak sahabat semua, tunjukkan akhlakmu yang baik di Madinah ini. Jangan buat permusuhan dengan siapapun. Tunjukkan kamu ingin ngasih keselamatan untuk dirimu, untuk saudaramu, atau untuk yang lain. Lanjutannya, bukan cuma salam-salam dok. At'imu ta'am, kasih makan. Makan tuh, senangkan. Kalau perut itu udah kenyang, mulut itu terkunci kok. Makanya kalau orang itu suka ngasih makan orang, duduk bareng ngasih makan, duduk bareng ngasih makan, jawabannya wongnya apik, mesti begitu. Itu orang itu baik. Nah Rasulullah ngajari masyarakat untuk memperhatikan kepentingan sosial. Nah, karena musliminnya sudah begitu, maka Islam itu berkembangnya cepat. Yang terjadi saat ini, kita umat Islam ini, Masya Allah, mirip sekali ya dengan caranya Rasulullah SAW. Mirip enggak? Hah? Mirip atau sangat berbeda? Sekarang saya mau nanya, persaudaraan antara muslim satu dengan muslim yang lain ini erat atau renggang? Akhir zaman ini ada kelompok-kelompok yang bahkan membuat umat Islam ini jangan bersaudara. Ya kan? Pokoknya kalau dia tahlilan musuhmu. Kalau dia itu yasinan musuhmu. Dan sebaliknya kadang juga begitu. Yang gak mau tahlilan, gak mau yasinan itu musuhmu. Betul kan? Sehingga muslim yang satu bermusuhan dengan muslim yang lain. Gimana caranya biar gak begitu? Duduk nyantai loh. Kamu tahlilan? Iya, saya enggak loh. Saya enggak. Ya enggak apa-apa, silahkan. Ya silahkan tahlilan, enggak apa-apa. Nanti kalau udah selesai kita ngopi bareng ya. Kan cakep loh ya. Kan cakep gitu. Enggak ada permusuhan. Tapi yang ada sekarang enggak. Muslimin satu dengan yang lain saling bermusuhan. Dan itu semakin dibuat meruncing. Semakin parah kondisinya. Nah ini kita nanti satu Muharram kita peringati. Jangan kita cuman sekedar peringati awal tahun baru Hijriah, tetapi enggak ada upayanya. Saya yakin di desa masing-masing, di kampung masing-masing sudah punya markas dakwah loh. Ada masjid, ada musola. Nah, ini kelemahan kita. Masjidnya kita ini suka dikosongkan. Betul? Nah, akhirnya dimasuki orang lain, betul? Makanya mulai sekarang masjidnya difungsikan. Tuh baca rotib di masjidnya, baca solawat di masjidnya, baca yasin tuh di masjidnya. Aktifkan mas masjidnya. Yang kedua, mohon maaf, antar ustadz yang satu dengan ustadz yang lain jangan saling bermusuhan. Bisa enggak itu? Ini kok niatnya enggak enak semua ini. Ustadz yang satu dengan ustadz yang lain saling mendukung, bukan saling merendahkan, tapi saling memuji. Saya nanya. Tadi saya katakan khutbah Jum'ah, khutbahnya siapa? Habib Soleh Al-Jufri. Saya sebutkan namanya. Ya kan, saya hargai, betul kan? Ini khutbahnya Habib Soleh Al-Jufri. Khutbahnya cukup cakep, bagus sekali ya ceramahnya. Penyampaiannya cukup bagus, isinya juga cukup bagus. Seharusnya begitu gitu loh. Memang kalau ada teman kita sama ustaz ulama gitu, kita dukung. Biar apa? Ya biar jadi satu gitu. Biar jadi satu. Nanti pengikut-pengikutnya juga biar bisa jadi satu. Bukan tambah ceramah kayak ngono. Ah, na'udzubillah min dzalik. Sudah pernah dengar. Cuman begitu-begitu aja isinya. Gak ada kemajuan. Misal kita menilai orang seperti itu. Nanti hasilnya justru tidak ada bagusnya. Semoga ini bermanfaat. Tidak ada tanya jawab. Karena kita akan langsung makan bersama. Setuju? Setuju apanya nih? Ya. Saya mau nanya sedikit boleh? Untuk nutup majlis ini. Saya pakai begini pantas enggak? Enaknya begini atau seperti biasanya? Begini? Nah, tapi kalau begini ada kepalsuan dikit loh. Ini rambut putih saya tertutup ini. Ya, rambut putihnya tertutup. Tadi kok tiba-tiba pengen dandan ya. Pengen dandan. Kalau dandan gini boleh? Boleh. Tapi jangan bilang saya orang soleh loh, belum. Nah, ini cuma dandan untuk nyenengkan hati jenengan ya. Ini pakaiannya para wali begini. Tapi yang ini belum wali. Jangan nanti lihat pakaian seperti, wah ini wali ini. Nanti dulu. Ya dilihat dulu amal solehnya. Tapi kita pakai ini karena ini pakaiannya orang-orang soleh, kita berharap. Kita pakai pakaiannya moga-moga dapat berkahnya. Dan saya pakainya kan kalau pas begini aja. Jangan pas ke mall pakai begini. Enggak pas ini ya. Pas memangnya tempatnya di pengajian ya kita pakai seperti ini. Dan memang dalam kondisi tertentu pas saya pengen ya pakai. Enggak pengen ya enggak usah pakai. Saya lagi pesen blangkon di Jogja enggak jadi-jadi itu. Di teman Jogja ya, teman saya Jogja saya pesen ini blangkon. Blangkon putih. Tapi belum jadi itu. Pengrajinnya bingung soalnya blangkonnya tidak mengikuti pakem. Model saya sendiri gitu ya. Model sendiri. Insyaallah demikian, semoga barokah, semoga manfaat. Mari kita kirim doa untuk relawan Ar-Raudhah yang hari Kamis kemarin meninggal dunia, yaitu suami dari Mbak Sulis atau Mbak Tiwo, Mas Agus Widoyo, ini merupakan salah satu partner saya di dalam berdakwah ngurus Majelis Ar-Raudhah ini. Mas Agus itu yang pernah saya ceritakan ketika umroh bareng sama saya, beliau itulah yang kemudian ngelus-ngelus Ka'bah ya. Ka'bah itu dibelai-belai dan beliau berkata, "Bah Ka'bah, aku ini orang jelek. Kalau kamu kan Ka'bah baik. Kamu didatangi semua orang. Ka'bah, tolong ya mintakan sama Allah, itu Habibku tuh utangnya banyak. Tolong Habibku didoakan ya dapat rezeki yang banyak, berlimpah ruah." Itu ngomong sama Ka'bah seperti itu. Itu Mas Agus. Dan ada beberapa lutuf pertolongan dari Allah. Beliau sakit cukup lama memang ya. Tapi dalam sakitnya itu diberi pertolongan sehingga tidak begitu merasakan sakitnya. Kalau menurut keterangan dokter dengan penyakitnya itu seharusnya koma, tetapi beliau sampai meninggal itu sadar gitu ya. Sadar dan meninggal di hari Kamis, insyaallah pertanda baik, dan masuk kubur di hari Jumat tadi itu ya, jam 2 dimakamkan. Jasanya cukup banyak untuk majelis ini ya. Jasanya cukup banyak untuk majelis ini dan untuk saya. Mari kita niatkan apapun yang kita amalkan di hari ini, semoga oleh Allah Ta'ala diterima sebagai amal soleh, kemudian disampaikan pahalanya kepada Mas Agus Widoyo bin Haji Mayar Yarno di Harjo dan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, melipat gandakan pahalanya, menjadikan kuburnya terang benderang dan seluas-luasnya, meletakkan ruhnya bersama para nabi, para syuhada dan para solehin, dan semoga kita diberi umur panjang dalam kebaikan kenikmatan dan kelak meninggal dengan husnul khatimah. Al-hadziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk Mbak Sri Mujiyati dan Mbak Hartanti. Semoga kehamilannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sehat dan selamat sampai melahirkan ibu, bapak dan anaknya serta keluarganya. Dan semoga kita semua oleh Allah diberi rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang datang dari segala arah tanpa susah payah, dan keselamatan dunia wal akhirah. Al-hadzini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, tadi Mas Edwin tuh sengaja saya buat contoh. Kenapa? Murid saya sendiri. Saya kalau ngasih buat contoh orang lain belum tentu orangnya apa namanya hatinya nanti enggak terluka. Kalau murid saya sendiri itu sudah ada peraturan di Majelis Ar-Raudhah, teman-teman yang bareng sama saya itu sudah saya uji. Jadi hatinya itu tidak akan terluka meskipun disayat-sayat oleh temannya sendiri. Ya, itu tidak akan terluka. Karena kalau terluka tidak boleh tinggal di Majelis Ar-Raudhah, ngurusin Majelis Ar-Raudhah. Syarat yang ngurusin Majelis Ar-Raudhah ini, saya dan teman-teman saya syaratnya, walaupun dilukain oleh sesama temannya, tidak boleh terluka. Ya, tidak boleh terluka. Harus bisa legowo. Ya. Plong, enggak teklean hati. Prinsipnya, sing teklean hati, minggato. Jadi yang mudah, dikit-dikit patah hati, silakan pergi. Mungkin kalau yang lihat tayangan ini agak bingung. Wah, ini Habibnya ngerjain Aba Edwin kok sampai seperti itu ya. Memang saya sama Mas Edwin, ya seperti itu. Kadang saya yang dikerjain. Cuman Anda enggak pernah tahu kan kalau saya dikerjain beliau? Oh, mengerikan tuh kalau mengerjain saya itu ya. Insyaallah bermanfaat. Contoh mengerjainnya, saya suruh nyupir, beliau tidur ngorok di belakang gitu. Ya perjalanan jauh tuh, suruh nemenin tuh, oh iya Beb, yang ngantuk tuh tinggal tidur gitu aja ya. Tidur enak itu. Habibnya yang nyupir sendiri ratusan kilo. Ini contoh teman-teman saya kalau lagi ngerjain saya.